Cukup ya. Nah, berikutnya pelajaran 52 sampai akhir, yang 53 sampai 56 ini mudzakarah atau murojaah, evaluasi dari semua pelajaran-pelajaran yang lalu ya, tentang sukun al-mim, sukun dan tasdid ya, sukun dan tasdid. Nah, biasanya kalau kita belajar ISR ini sebelum kita pindah ke juz 3 ya, setidaknya masing-masing membaca satu halaman ya. Ya, kalau enggak pelajaran 52 ya, 53 atau 54 atau yang lain. Nah, harusnya begitu ya, sehingga kita pindah ke juz 3 ya, sudah merasa ada kemantapan lah. Oh, insyaallah anak bisa. Karena nanti juz 3 memang agak berat atau lebih berat lagi ya, karena terkait dengan hukum-hukum ya. Baik. Nah, coba kita baca pelajaran 52 ya. Baik. Sebenarnya kalau ada waktu mungkin ya, masing-masing dari antum bisa membaca ya. Ya, entah besok atau kapan. Ya. Waktunya akan panjang ya, dari subuh sampai subuh lagi kan panjang waktunya. Ya. Ya. Insyaallah saya siap aja. Kalau ada yang mau setoran ya, hodol. Ya. Sekarang kita baca dulu ya, pelajaran 52. Jadi ini belum ada hukum sama sekali. Ya, belum ada hukum ikhfa ya, apa idgham, belum. Ya, masih kita baca seperti apa adanya ya. Tanda-tandanya jelas ya. Sukun atau tasydid ya. Ayo. La yusjananna. Wala ughwiyannahum. Wala ughwiyannahum. Lanadhhabanna. Lanadhhabanna. Lauzayyinanna. Lauzayyinanna. Lausallibannakum. Lausallibannakum. Lanubawwi'annahum. Ada nun tasydid ya, lebih lama daripada huruf tasydid lainnya. La aq'udanna lahum. La aq'udanna lahum. La yaqulanna hadha. La yaqulanna hadha. Thumma la atiyannahum. Thumma la atiyannahum. Ini sering ada kesalahan di sini. La a, ini a-nya panjang atau pendek? Ya. Panjang ya. A dibaca panjang ya. Summa la atiyannahum. Summa la atiyannahum. La amla anna jahannama. La amla anna jahannama. Ya. Coba perhatikan, bandingkan contoh yang tadi dengan contoh sebelumnya. Letak hamzah pada lam alif ya. Kalau pada contoh yang di sebelah kanan, summa la atiyannahum, hamzah itu tidak tepat berada di atas alif ya. Ya tidak ya. Lam kemudian hamzah baru alif ya. Ini berarti apa? Hamzah dipanjangkan dengan alif la a ya. Lain halnya kalau hamzah tepat berada di atas alif ya, maka ini menunjukkan alif hanya yakni dijadikan sandaran untuk hamzah ya, tidak sebagai huruf mad. Jadi hamzahnya pendek. La'am, la'an ya. Baik. Summa min 'alaqatin. Summa min 'alaqatin. Inna 'alaina hisabahum. ولأصلبنكم أجمعين قالوا ضلوا عنا قالوا ضلوا عنا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا إن في ذلك لآية panjang إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية أنا حملنا ذريتهم perhatikan kalimat zurriyatahum huruf ra tasydid, ya juga bertasydid, nah, semuanya ditasydid ya. Baik, anna hamalna zurriyatahum imma ya'tiyannakum rusulun ثم يخرجكم طفلا وإن عليكم لحافظين إما تريني ما يوعدون ثم لتسألن يومئذ بأن ربك أوحى لها panjang hanya أوحى panjang بأن ربك أوحى لها وإنا لجميع حاذرون إن معي ربي سيهديني لإيلاف قريش فأثرن به نقعا huruf nun panjang atau pendek فأثرن pendek فأثرن به نقعا نق قلقلة jangan lupa qalqalah dan isti'la huruf qaf naqo ya fa asarna bihi naqan ba'da dhalika zanimin fi jidiha hablun ha ya, keluarkan dari tempatnya ha ha ha ya. Fi jidiha hablun ma wadda'aka rabbuka alam yajidka yatiman ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما طيب